Siap-siap kita nyanyi bareng-bareng lagi. Polisi, polisi, polisi bareng dong. Kacamata hitam bergaya, siap miriko, siap miriko, siap miriko, loncat! Berenta tuntas kriminalitas, melayani ikhlas tulus luas dan tanpa batas, melawan panas pemacu rumitnya lalu lintas, cita-citaku menjadi polisi. Waktu aku kecil, mamaku bertanya, polisi. Lagunya ada New Can Dedes. Hey, caca, caca, caca, eh, caca, caca, caca. Kacamata hitam bergaya, siap biriko, siap biriko, siap biriko. Lompat badan tinggi, jauh, berantah tuntas kriminalitas, melayani ikhlas tulus luas dan tanpa batas, melawan panas mengatur rumitnya lalu lintas, cita-citaku menjadi polisi. Waktu aku kecil, mamaku bertanya, oh. Polisi kampret, pencuri, pencuri.